hungers after you. My soul longs to you. I want to be close with you, Lord. Dwell in your presence. Jiwaku merindukanmu, Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku desired in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. Deeper in love, thank you.